Amboy! Maria? Malinggang, hay malinggang, lingan tayo linggang. Galaw ay hati na tiburang punsaya. Malinggang, hay malinggang, lingan tayo linggang. Galaw ay hati na tiburang punsaya. Kaya dengan tumbuh-tumbuhan negeri pahang aman sentosa. Kaya dengan tumbuh-tumbuhan niat di hati bang oi na buat jasa. Mudah-mudahan Tuhan kabulkan niat di hati bang oi na buat jasa. Mudah-mudahan Tuhan kabulkan. Lenggang lenggang tari lenggang, kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang hai melenggang lenggang tari lenggang, kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang.